Mitra bisnis, pemerintah menganggarkan dana 10 triliun rupiah untuk membantu sektor real menghadapi krisis global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dana tersebut dapat digunakan jika terjadi kondisi yang mengharuskan pemerintah memberikan subsidi tertentu. Hal ini juga ditujukan untuk salah satu instrumen counter-critical pemerintah guna memberikan sedikit ruang kepada para pengusaha sektor real dalam menghadapi gejolak finansial. Mitra bisnis untuk membahasnya, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, menurut Anda, sektor mana yang akan mengalami perlambatan produksi, mengingat minimnya dana yang digelontorkan pemerintah, Pak? Yang terganggu mungkin proyek-proyek listrik tuh ya. Jadi proyek listrik menurut saya tidak akan tercapai targetnya 2009 10.000, apalagi target tahap 2 10.000 lagi untuk kebanyakan geothermal, dan itu impor kontennya sangat tinggi. Nah, makanya akan terjadi perlambatan itu, tapi tidak menyebabkan krisis listrik berkepanjangan, karena permintaan listrik pun akan turun lebih besar daripada kekurangannya. Ya, jadi kita harus menjaga lah. Nah, sekarang krisis listrik di Sumatera nih, yang nambah di Padang setiap hari 3 jam. Nah, itu karena perawatannya itu yang dan percepatan yang bisa di Singkara ya. Nah, ini itu dalam pemeliharaan, kemudian ada satu lagi pembangkit listrik tenaga uapnya yang rusak. Nah, jadi internal PLN, internal Pertamina nih yang penting juga. Ada kekhawatiran, Pak, mengingat buruknya beberapa BUMN ini? Saya khawatir defisit current account itu semakin memburuk karena impor minyak kita yang naik terus. Jadi Januari September defisit minyak kita udah 12 miliar US dollar, dan heran saya kok impor BBM kita naik terus sementara kilang dalam negeri kita memasoknya makin turun. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.